Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Hadits An-Nabawi fi Al-Aqidah wal Ittiba', karya Syekh Dr. Tabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan terakhir telah kita selesaikan hadis yang pertama dari kitab ini yang menjelaskan tentang manhajud da'wati ilallah, metode dalam berdakwah mengajak umat manusia kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga telah membaca hadis yang kedua yang menjelaskan tentang fadlu aqidatit tauhid, keutamaan tauhid. Setelah kita baca hadis dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Hadis yang menjelaskan barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah dan beliau adalah kalimat Allah yang Allah Ta'ala lemparkan kepada Maryam dan ruh yang Allah ciptakan, bersaksi bahwasanya surga dan neraka itu ada, telah diciptakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalannya. Hadis yang sangat jelas yang menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Orang apabila dia telah bersyahadat, apabila dia telah mewujudkan dan merealisasikan prinsip tauhid, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Sekarang kita baca penjelasan dari penulis hafizahullah yang menjelaskan tentang hadis ini. Rawi al-hadis yang meriwayatkan hadis ini, Ubadah ibn Shamit al-Ansari. Beliau adalah sahabat Ubadah bin As-Samit Al-Ansari. Kana mimman syahida bai'atay al-Aqabah al-ula wa-thaniyah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang telah mengikuti dua bayat Aqabah, bayat Aqabah yang pertama dan bayat Aqabah yang kedua. Bayat Aqabah adalah sebuah bayat yang dilakukan oleh orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib dari kalangan Ansar, yang mereka menginginkan dengan bayat itu mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dan pindah ke Madinah. Jadi kondisi dan keadaan Rasul ketika di Makkah, beliau tertindas. Para sahabat tertindas. Banyak al-mustad'afun, orang-orang lemah yang ditindas oleh orang-orang kufar Quraisy. Di Madinah yang ketika itu disebut dengan kota Yathrib. Di sana terdapat dua suku besar, Aus dan Khazraj. Dua suku besar ini mereka berperang, perang saudara, satu sama lain saling berperang sekian ratus tahun lamanya. Kemudian mereka pun berdamai, dan hari perdamaian mereka disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari Ba'ats. Mereka-mereka ini mendengar Rasulullah SAW di Mekah, dan mereka pun memiliki misi. Beberapa orang datang ke Mekah mengadakan pertemuan rahasia dengan Rasulullah SAW dengan tujuan yang pertama membaiat beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau, bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah wa ila akhirat. Dan di antara misi mereka adalah mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah. Kalau beliau mau hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah, nanti mereka akan siap untuk membantu beliau, melindungi beliau, melindungi dakwah beliau, wahajal. Maka diadakanlah bayat Aqabah yang pertama, kemudian disusul dengan bayat Aqabah yang kedua, baru setelah itu hijrah. Para sahabat pun hijrah, semuanya hijrah, ada yang terang-terangan dan rata-rata sembunyi-sembunyi. Sampai yang terakhir yang hijrah adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah. Beliau Ubadah ibn Salud yang meriwayatkan hadis yang telah kita baca, beliau termasuk orang Ansor, orang Madinah, yang beliau mengikuti dan menyaksikan dua bayat ini. Bayat Aqabah yang pertama beliau ikut, bayat Aqabah yang kedua beliau juga ikut. Keutamaan. Wasyahida ma'ahu sa'iral ghazawat, dan beliau ikut bersama dengan Rasul pada pertempuran-pertempuran beliau. Semua pertempuran Rasul beliau ikut, tidak pernah ketinggalan. Sudah ikut bayat, dua bayat, beliau juga tidak ketinggalan dengan pertempuran-pertempuran penting Rasul alaihi salatu wassalam. Kana mu'alliman lil Qur'an fil Madinah fi Syam. Beliau adalah pengajar Al-Quran di Madinah. Kemudian beliau juga mengajarkan Al-Quran di Syam. Tuwfiya fi Baitul Maqdis sanata 12 Hijriah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di Baitul Maqdis pada tahun 12 Hijriah. Semoga Allah meridai beliau. Tadi yang di tempat anak terhapus. Tempat anak kayak negara cinta kumis. Sani wa salatun sanata sani wa salatun Hijriah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di Baitul Maqdis pada tahun 32 Hijriah. Intinya kalau Rasulullah, sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu an adalah sahabat yang masyhur dan sahabat yang memiliki keutamaan, Al Ansari radhiyallahu an. Kemudian kala muallif hafizahullah tafsirul mufradat al-lughawiyah, kosakata-kosakata dalam hadis. Sekarang beliau akan menyebutkan kalimat-kalimat yang perlu untuk dijelaskan dari hadis yang telah kita baca. Yang pertama, syahida an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah takallama biha bilisanih, yakni seorang itu mengucapkan syahadat tersebut dengan lisannya. واعتقد ما تدل عليه بقلبه. Dan dia meyakini, mengimani syahadat tersebut dengan hatinya. وَعَمِلَ بِمَا تَقْتَضِهِ بِجَوَارِحِهِ. Dan dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya dengan anggota badannya. Ini makna syahadat. Jadi yang namanya syahadat, orang itu bersyahadat bukan semata-mata mengucapkan. Bukan semata-mata dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, berarti dia telah bersyahadat dengan syahadat yang benar. Tidak. Namun makna syahadat di sini mencakup tiga perkara. Yang pertama, al-qaul, diucapkan. Yang kedua, al-i'tiqad, diyakini. Yang ketiga, al-amal, diamalkan. Mencakup tiga perkara ini. Kalau orang itu mengaku dia telah bersaksi dan bersyahadat, maka dia harus menunjukkan dan mewujudkan tiga perkara ini. Dia mengucapkannya, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Kalau ada orang itu cuma ngomong saja, hanya mengucapkan La ilaha illallah, itu tak mengamalkan yunda, apalagi meyakini, maka dia belum dikatakan bersaksi, belum dikatakan yasyhad, belum dikatakan bersaksi dengan persaksian yang benar. Harus terwujud tiga perkara ini. Diucapkan dengan lisannya, diyakini dengan hatinya, dan diamalkan dengan anggota badannya. Dengan tiga perkara ini, maka terwujudlah pada dirinya syahadat La ilaha illallah. Layak dikatakan muslim sejati, mukmin sejati. Nah, kalimat yang berikutnya, wahdahu ay wahidan fardan. Kalimat wahdah artinya adalah wahidan fardan, tunggal, satu, esa. Kalimat yang berikutnya, Isa huwa ibnu Maryam al-Azra. Isa, beliau adalah putra Maryam al-Azra. Maryam yang suci, yang masih gadis. Semua orang itu memiliki ayah dan ibu, kecuali dua orang. Semua memiliki ayah dan ibu kecuali dua orang. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Yang kedua, Nabi Isa tidak memiliki ayah, tapi memiliki ibu. Baik. Kalimat yang berikutnya, kalimatuh, kalimatnya. Ay khalaqahu biqawlihi kun, fakana Isa biqudratihi wa hikmatihi. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Isa dengan firman-Nya kun. Yakni ketika Allah hendak menciptakan Nabi Isa, Allah mengatakan kun, jadilah. Maka Nabi Isa pun jadi, tercipta dengan kudrah dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa summiya kalimah liwujudihi biqaulihi ta'ala kun. Beliau disebut dengan kalimat, maksudnya adalah karena beliau diciptakan dengan firman Allah kun. Dengan firman Allah kun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ila arada amran yaqula lahu kun. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan sebuah perkara yang besar, yang penting, beliau akan mengatakan kun. Ayat jadilah. maka perkara itu pun jadi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ciptakan dengan firman, kun, jadilah. Maka Nabi Isa pun jadi dan tercipta dalam rahim Maryam. Kalimat yang berikutnya, ruhun minhu, ruh dari Allah. Ai Isa ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah wa awjadaha. Nabi Isa itu adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan dan yang Allah Ta'ala adakan. Jadi beliau juga termasuk di antara ruh yang Allah ciptakan. Baik. Di dalam Al-Quran, khalaqajil a'asakumullah, penyebutan kalimat ruhun terkadang maknanya adalah ruh yang bersifat maknawi yang ada dalam jasad seseorang. Terkadang maknanya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga disebut dengan gelar ruh. Kalimat yang berikutnya, al-jannatu wan-nar haqqun. Surga dan neraka itu benar adanya. Ay annahuma thabitatan haqiqatan la syakka fihima. Yakni surga dan neraka itu keduanya telah ada secara hakiki, tidak ada keraguan padanya. Yakni surga dan neraka itu sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Dan termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah dan ada sekarang dan tidak akan pernah sirna dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang dimasuki oleh Nabi Adam ketika itu, itulah surga yang akan dimasuki oleh umat manusia nanti setelah hari kiamat. Dari kisahnya Nabi Adam, itu di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga telah diciptakan. Dan di antara dalil-dalil yang lain juga, Nabi alaihi salatu wassalam sering beliau menyampaikan kepada para sahabat ketika beliau sholat, beliau melihat surga dan neraka. Atau ketika beliau tidur, beliau mimpi dibawa ke alam surga, dibawa untuk melihat neraka. Itu semuanya menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ini bantahan dan juga sanggahan bagi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum ada. Kelompok yang membawa pemikiran seperti ini, orang-orang Mu'tazilah, Ashabur Ra'y, pendewa akal, rasional. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum ada sekarang. Apa alasannya? Bukan dengan dalil, tapi dengan akal mereka. Mereka mengatakan karena surga dan neraka kalau diciptakan sekarang nganggur, sia-sia. Ya, nganggur nanti surganya. Gak ada yang make. Nerakanya juga demikian, gak ada yang make. Nganggur, penjaga-penjaganya juga nganggur semua. Dan tidak ada pada ciptaan Allah yang bersifat nganggur, sia-sia. Itu tidak ada. Maka surga dan neraka itu tidak ada. Belum ada. Terus kapan adanya? Nanti setelah hari kiamat baru akan diciptakan surga dan neraka. Ini batil. Aulun batil min abtalil abatil. Bertentangan dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu ada. Telah ada dan diciptakan. Dan di antara hadis yang membantah mereka adalah hadis yang telah kita baca. Bahkan Rasul mengatakan wal jannah haqqun wal nar haqqun. Barang siapa yang bersaksi surga itu ada, neraka itu ada, semuanya benar adanya, maka akan dijamin masuk ke dalam surga. Nah, ini beberapa kalimat dan kosakata yang perlu untuk dijelaskan dari hadis yang kita baca. Kemudian setelah itu penulis Habibullah mulai menjelaskan kandungan secara umum yang ada pada hadis ini. قال المؤلف حفظه الله المعنى الإجمالي. Berkata penulis hafizahullah, al-ma'na al-ijmali, makna secara umum hadis ini. Ia tadammanu hadzal hadis khamsata umur. Hadis ini terkandung di dalamnya lima perkara. Man amana biha wa 'amila bima tadullu 'alayhi al-zahir wal-batin dahul al-jannah. Barang siapa yang beriman dengan lima perkara ini dan mengamalkan konsekuensi dari lima perkara ini, zahir dan batin, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Jadi hadis yang kita baca itu menjelaskan tentang lima prinsip besar yang wajib bagi masing-masing insan untuk meyakininya, untuk mengilmuinya dan mengamalkannya. Dan jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja lima prinsip ini? Beliau mengatakan, beliau menjelaskan satu per satu. Awwaluha, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Yang pertama adalah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Ini prinsip yang pertama, pondasi atau perkara yang pertama yang wajib untuk ilmu dan wajib untuk diamalkan, yaitu bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah. Apa maknanya? Ya'ni maksudnya adalah amana billah an sidqin wa yaqinin. Yakni seorang itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran dan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Betul-betul yakin, betul-betul jujur keimanannya. Mu'tarifan bil wahdaniyyati lillahi ta'ala. Dan dia betul-betul meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarrada an ibadati ghairihi, dan dia meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila bima tadullu 'alayhi syahadatu an la ilaha illallah. Dan dia mengamalkan konsekuensi yang ditunjukkan oleh syahadat ini. Menittiba'i awamirillah, yaitu berupa mengamalkan perintah-perintah Allah. Wajtinabi nawahin haulan wa amalan. Dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, baik berbentuk ucapan atau berbentuk tindakan. Ini prinsip yang pertama, Al-Fatihah Al-Jakumullah, yang wajib bagi kita untuk memahaminya dan mengamalkannya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dan sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan di awal pembahasan, bahwa syahadat la ilaha illallah itu bukan semata-mata orang itu mengucapkan dengan lisan. Tidak. Kalau semata-mata mengucapkan dengan lisan, semuanya mampu mengucapkannya. Kalau yang dianggap itu semata-mata mengucapkan dengan lisan, maka tidak mungkin orang-orang kufar Quraisy menolak untuk mengucapkannya. Pasti mereka akan mengucapkannya. Kalau yang dimaukan itu hanya semata-mata mengucapkan. Tapi yang diinginkan dengan kesaksian ini lebih daripada itu. Ucapan harus. Namun ada yang kedua, ada yang ketiga. Yang kedua, yakini kebenarannya. Yang ketiga, amalkan konsekuensi yang ada pada kalimat tersebut. Oleh karena itulah orang-orang kufar Quraisy di zaman Rasul tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, karena mereka paham apa maksud dan apa tujuannya. Kalau orang itu mengucapkan kalimat ini, maka dia harus meyakininya dan dia harus mengamalkannya. Berarti harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan yang batil. Dan mereka tidak mau. Mereka tahu itu maknanya, itu maksudnya, itu tujuannya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan syahadat La ilaha illallah bukan semata-mata mengucapkan. Ada konsekuensinya. Harus diyakini dan harus diamalkan syahadat tersebut. Kalau diucapkan, jelas. Kalau diyakini, na'am. Kalau diamalkan, bagaimana itu? Kalau dia mengucapkan, jelas. Kalau diyakini, yakni tidak meyakini bahwasanya dia berhak untuk disembah itu hanya Allah. Yang lainnya, tidak. Semuanya batil. Dan dia meyakini bahwasanya Allah itu esa, tidak memiliki tandingan. Dan dia juga mengamalkan sahaja tersebut. Bagaimana itu? Dia melakukan cinta-cinta Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi semua perintah Allah itu merupakan konsekuensi dari syahadat La ilaha illallah. Semua larangan-larangan Allah yang wajib ditinggalkan itu juga merupakan konsekuensi dari syahadat La ilaha illallah. Maka kalau ada orang yang dia itu telah mengucapkan kalimat ini, bersaksi dengan kalimat ini, konsekuensinya perintah taati, larangan jauhi. Kalau ada orang itu bermudah-mudahan dalam meninggalkan perintah, bermudah-mudahan dalam menerjang larangan, maka perlu dikoreksi bagaimanakah kejujuran dan keikhlasan dia dalam mengamalkan dan mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah. Kalimatun azimah. Kalimatun azimah, ucapan yang sangat besar yang memiliki konsekuensi yang sangat agung, bukan semata-mata di lesan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, Zaniha syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang wajib untuk diyakini adalah syahadat Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Ya'ni man i'taqada i'tiqadan jaziman. Maksudnya adalah barang siapa yang meyakini dengan keyakinan yang pasti, yang kuat, la yaqbalu syak, tidak ada keraguan di dalamnya, bi anna Muhammadan Rasulullah, meyakini bahwasanya Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Arsalahu Allah ila thaqalain al-jinn wal-ins. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua thaqalain, yaitu kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Birisalatin syamilah kamilah, dengan membawa risalah yang mencakup dan yang sempurna. Wa annahu khatamun nabiyyin, bersaksi bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Warisalatuhu khatimatul risalah, dan kerasulan beliau adalah penutup semua risalah yang ada. Wa amana bi annahu abdun min ibadillah, dan dia juga beriman bahwa beliau adalah salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Syarafahu Allah bihamdi risalatihi ilal alam, dan Allah memuliakan beliau dengan membawa risalah dan wahyunya kepada alam semesta. Fasaddaqahu fima akhbar bih, maka wajib bagi seorang hamba untuk membenarkan berita-berita dari beliau. Wa ata'ahu fima amara bih, dan mentaati semua perintah beliau. Wa bata'ada amma la'anhu wa zajar, dan dia meninggalkan serta menjauhi semua larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam. Ini konsekuensinya. Ini perkara yang kedua yang wajib bagi kita untuk diajari, diilmui, dan diamalkan, yaitu bersaksi dengan persaksian yang kedua setelah syahadat yang pertama, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Apakah semata-mata dia mengucapkan kalimat ini ataukah ada konsekuensinya? Jawabannya adalah tentu ada konsekuensinya. Seperti yang pertama, memiliki konsekuensi, bukan semata-mata mengucapkan. Demikian pula syahadat yang kedua, bukan semata-mata dia mengucapkan, tapi memiliki konsekuensi-konsekuensi. Dan beliau bawakan konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, beliau mengatakan orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini berarti dia harus yakin bahwa beliau itu adalah nabi yang diutus oleh segenap alam semesta tanpa terkecuali bangsa jinnya atau bangsa manusianya, dengan membawa wahyu yang sempurna, yang lengkap dan mencakup. Ini keyakinan. Wajib bagi kita untuk yakin. Jadi Rasulullah SAW itu adalah nabinya umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dari zaman beliau diutus sampai hari kiamat, nabinya adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Beliau adalah nabi seluruh umat Islam. Dan syariat beliau, wahyu beliau itu berlaku untuk semua umat Islam tanpa terkecuali. Dan juga berlaku bagi mereka-mereka kufar, orang-orang non-muslim, juga wajib bagi mereka untuk tunduk dengan syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka salah kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwasanya beliau itu adalah nabinya bangsa Arab. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, berarti kita harus menjadi orang Arab. Maka kita sebagai bentuk wujud ya Islam rahmatan lil alamin, berarti kita harus menyesuaikan Islam sebagaimana Islam itu berakhir. Kalau kita di Indonesia, maka kita sesuaikan dengan Islam sesuai dengan Nusantara kita. Maka muncul kelompok jin, jaringan Islam Nusantara, menjadikan Islam yang ada sesuai dengan adat istiadat dan pemahaman-pemahaman yang ada. Ini salah. Ya, ini salah. Islam itu umum. Wahyu yang beliau bawa mencakup semua pihak, tidak terkecuali bangsa Arabnya masuk, Ajamnya masuk, orang Arab masuk, Indonesia masuk, orang Amerika, semuanya, seluruh penjuru dunia dari masa ke masa masuk. Dan ini wajib untuk diyakini, wajib untuk diyakini. Maka tidak boleh kemudian kita mengatakan sebagian suatu Islam kita katakan oh itu adat orang Arab, ya itu kebiasaan orang Arab. Kalau di sini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa diamalkan, ini salah. Wahyu yang beliau bawa, ajaran yang beliau bawa itu lengkap dan mencakup semua pihak. Ini konsekuensi dari syahadat yang kedua, konsekuensi yang pertama. Adapun konsekuensi yang selanjutnya insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. والله تعالى أعلم بالصواب إلى هنا ننتهي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأغفر لك